para ulama bahwa hadis ini mengabarkan tentang banyaknya syariah, banyaknya hamba-hamba sahaya wanita dan anak-anak mereka. Apabila si hamba sahaya itu melahirkannya, maka anaknya itu menjadi tuannya seperti persis tuannya. Karena harta seseorang itu kembali kepada anaknya menjadi warisan. Kadang-kadang pengeluarannya itu tergantung kepada pengeluaran yang menjadi pemiliknya. Baik berupa penyerahan dari bapaknya kepada anaknya dengan izinnya, atau dengan qarinah yang diketahui, atau dengan urf, dengan kebiasaan dalam hal penggunaan harta itu. Menurut pendapat lain, makna hadis itu adalah para ibu itu melahirkan muluk-muluk, melahirkan apa? Penguasa-penguasa, maka jadilah ibunya itu termasuk orang-orang yang harus melayani anak-anaknya, karena anaknya menjadi tuannya, dan seterusnya. Semua itu sudah waktu, sudah terjadi. Telah banyak ibu-ibu atau hamba-hamba sahaya yang merdeka menjadi milkil aiman istilahnya itu. Padahal satu hal yang maklum menurut syariat, kalau ada anak-anak yang lahir dari jariyah, dari hamba sahaya wanita, anak-anaknya itu menjadi merdeka. Jadi umpama, saya mempunyai, selain mempunyai istri, juga mempunyai hamba sahaya wanita. Menurut Al-Quran, hamba sahaya wanita itu boleh digauli, kan? Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kemudian setelah digauli, si hamba saya ini hamil, kemudian melahirkan. Anaknya itu merdeka. Merdeka jadi anak saya. Tapi ibunya anak ini masih tetap sebagai hamba sahaya. Dan anak saya yang juga anak hamba sahaya ini sekaligus menjadi tuan dari hamba sahaya ini. Nah itu. Jadi merdeka, maka inilah yang dimaksud dengan bahwa nanti hamba sahaya melahirkan tuannya. Kecuali kalau umpama nanti sayanya meninggal, maka ibu anak ini merdeka dan diberi gelar khusus, yaitu Ummul Aulad. Ummul Aulad itu adalah seorang hamba sahaya yang punya anak dari tuannya, kemudian tuannya meninggal. Maka dia merdeka, Ummul Aulad itu. Nah itulah penjelasan tentang tanda-tanda kiamat yang lainnya, yang salah satunya adalah seorang hamba telah melahirkan tuannya, kemudian orang-orang miskin juga berlomba-lomba untuk membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Insya Allah tanda-tanda kiamat yang lainnya akan kita lanjutkan pada malam nanti ba'dal isya sebelum tarawih. Untuk sore ini cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tadi sore kita sudah menjelaskan salah satu beberapa tanda kiamat yang sudah terjadi dan masih terus berlangsung, yaitu berupa seorang ibu melahirkan tuannya, kemudian orang-orang yang melarat, yang tak bersendal, tak berpakaian, dan para penggembala ternak berlomba-lomba di dalam mendirikan bangunan. Kini kita masuki tanda berikutnya, yaitu tada'al umam alal ummatil islamiyah, keroyokan umat-umat yang lainnya terhadap umat Islam. Kata muallif, min alamatis sa'ah takalaba umamul kufri ala hadhihi umam ala hadhihi ummah. Fi hadith an Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Faqala qail, amin qillatin nahnu yawma idh? Qal, bal antum yawma idhin kathir, walakinnakum gusa'un kagusa'is sa'il. Walayanzi'anna Allahu fi min suduri aduwikum mahabata minkum, wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikum al-wahn. Faqala qa'il, ya Rasulullah, wa ma al-wahn? Qal, hubbu dunya wa karahiyatul maut. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah umat-umat kafir mengeroyok umat Islam. Dalam sebuah hadis yang diterima dari Thauban radhiyallahu anhu, dia menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hampir tiba masanya atau waktunya umat-umat lain akan mengeroyok kalian sebagaimana orang-orang ahli makan, al-akalah, orang-orang yang rakus mengeroyok hidangan. Maka seseorang berkata, apakah karena sedikitnya kami pada hari itu? Maka dijawab, bahkan kalian pada hari itu banyak. Akan tetapi kalian seperti buih. Seperti buih yang mengalir, yang dibawa oleh air yang mengalir. Dan pastilah Allah benar-benar mencabut dari dada-dada musuh kamu rasa takut terhadap kalian. Jadi musuh-musuh Islam ini tidak lagi takut terhadap umat Islam. Dan pastilah Allah akan melemparkan kepada hati-hati kalian al-wahn. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah wahn itu? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis ini hasan, tetapi karena banyaknya syawahid menjadi sahih. Sebagaimana ini dijelaskan di dalam silsilah al-hadis sahihah oleh Syekh Al-Albani hafizahullah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ibnu Asakir, Imam Ahmad, dan Imam Abu Nu'aim. Ini adalah satu pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berita dari beliau tentang akan dikeroyoknya umat Islam oleh umat-umat yang lain. Padahal saat itu jumlah umat Islam sangat banyak, tetapi taubahnya seperti buih yang dibawa oleh air mengalir. Kata muallif, waqad waqa'a hadza ibrat tarihi aktsar min marrah. عندما تداعت الأمم الصليبية إلى غزو هذه الأمة ومرة أخرى عند اجتياح التتار العالم الإسلامي ولكن هذه النبوءة تحققت في القرن الأخير bisura awdaha faqad ittafaqa as-salibiyun wal-yahud wal-mulahada ala hadmi al-khilafah al-islamiyah thumma jaza'u ad-diyar allati kana istahkumuha wa taqasamu diyar al-muslimin fima bainahum wa a'tau falastin lil-yahud wa asbaha al-muslimuna adya'u min al-aitam ala ma'dabil la'am wa la tazalu qawwa syar ila al-yawmi mutada'iyah litadmiri hadhil ummah wa amtisasi khairatiha wa nahabba sarwatuha wa idlalu rijaliha wal ummah al-islamiyah khainatun dalilah lam tughni anha kasratuha gusa'un ka gusa'is sail wa illatuha kama akhbara rasul sallam al-wahan hubbu dunya wa karahiyatul maut. Peristiwa tadi tentang dikeroyoknya umat Islam oleh bangsa-bangsa lain ini telah terjadi sepanjang sejarah lebih dari satu kali. Ketika umat Salibiyah, yaitu orang-orang Nasrani, mengeroyok, memerangi umat ini. Pada waktu lain, ketika Tartar menyerbu dunia Islam, menghancurkan dunia Islam. Akan tetapi, yang dimaksud dengan ramalan dalam hadis ini, nubuah kenabian ini, ini terjadi pada abad terakhir. Pada abad sekitar abad 19 dengan bentuk yang lebih jelas. Yaitu kaum Salibiyin, Nasrani dan Yahudi sepakat untuk menghancurkan, juga ateis, kaum liberalis sepakat untuk menghancurkan khilafah Islamiyah. Dan kekhalifahan yang terakhir adalah di Turki. Nah itulah. Kemudian mereka menjajah negeri-negeri yang ditaklukkannya. Lalu mereka membagi negeri-negeri Islam. Dibagi dengan sesama mereka. Kaum Salibiyin, Yahudi, dan ateis. Maka Palestina diberikan kepada orang Yahudi sampai sekarang. Maka jadilah kaum muslimin itu lebih hina dibandingkan dengan anak yatim dalam menerima hinaan. Maka kekuatan kejahatan ini terus-menerus berlangsung sampai hari ini. Mereka terus mutada'iyah mengeroyok umat Islam untuk menghancurkan umat ini, menghapuskan kebaikan-kebaikannya, menghinakan kemuliaannya, merendahkan para tokohnya, dan sehingga umat Islam ini rendah dan terhina. Sehingga banyaknya bilangan umat Islam sama sekali tidak bermanfaat. Taubahnya seperti gusa, seperti buih, seperti buih yang dibawa oleh air mengalir. Sebabnya hanya satu, sebagaimana dijelaskan oleh Rasul sallam, yaitu penyakit wahan. Wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Ini tanda kiamat seperti sudah berlangsung dan sampai sekarang pun masih berlangsung. Banyaknya jumlah umat Islam sama sekali tidak bisa mengangkat kemuliaan umat Islam melebihi umat-umat yang lainnya untuk saat ini. Yang berikutnya adalah as-saddu fi hadha tada'. Bagaimana caranya untuk menutupin agar kita tidak dikeroyok oleh bangsa-bangsa lain? Dijelaskan oleh muallif, inna i'tisama hadhil ummah bidiniha wa wahdataha hajizun yaqifu duna maqami a'daiha. Famahma kana makarul a'da wa quwwatuhum fa innahum lan yanalu min hadhihi al ummah nailan idza kanat muttahidatan. Sesungguhnya kalau umat ini berpegang teguh kepada dinnya, kepada ajaran Islam, serta memelihara berpegang teguh tetap bersatu padu, maka ini akan menjadi penghalang yang akan menghentikan keserakahan musuh-musuh Islam. Bagaimanapun hebatnya makar atau tipu daya musuh, besarnya kekuatan mereka, tetapi mereka tidak akan mungkin bisa meraih apa yang dimaksud oleh mereka terhadap umat ini apabila umat ini bersatu padu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tsauban, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa inni sa'altu Rabbi li ummati alla yuhlikaha bi sunnatin 'amah." Wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabihu baydatahum. Wa inna rabbi qal ya Muhammad inni idha qadaitu qadaan fa innahu la yurad. Wa inni a'taituka li ummatik alla uhlikahum bi sunnatin amah. Wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim yastabihu baydatuhum walau izdama alaihim min aqman bi aqtariha au qala min baini aqtariha hatta yakuna ba'duhum yahliku ba'd yuhliku ba'd wa ya apa ya wa yasba ini Balif ya, Eba Nun, Eba Ya. Ya, Sin, Ba Ya. Wa yusabbi ba'duha ba'dha. Wa wadihun min ha'minal hadith anna wihdatal ummah ismatun laha min a'da'iha. Fa'idha asbaha ba'suha baynaha wa qatil firqah wal ikhtisam fima baynaha sallatallahu alaiha a'da'aha. Wasilka natijah hatimiyah hatmiyah lianna quwwataha fi hadhihi alhal la tattajihu ila al'ada bal ila nafsiha fa tudammiru nafsuha bi nafsiha mimma yatma'u a'da'uha fiha. Kata muallif, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah riwayat yang diterima dari Tsauban radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku telah meminta kepada Allah untuk umatku agar Allah tidak membinasakan umatku dengan bisan bisunnatin amah, dengan kekuatan dari luar yang umum dari manusia secara umum. Dan agar jangan sampai Allah menyerahkan kekuasaan mereka kepada musuh, artinya dijajah oleh musuh, kecuali selain diri mereka sendiri. Lalu fayastabihu baudatahum wa inna rabbi qal ya Muhammad inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Lalu maka mana tadi min siwa anfusih fayastabihu baydatahum, maka Allah membolehkan baydatahum, artinya baydah itu telur, artinya harta yang sangat dimiliki oleh umat Islam yaitu kemandiriannya. Lalu Allah berkata, hai Muhammad, sungguhnya aku apabila aku telah menetapkan satu ketetapan maka ini tidak mungkin kembali dan tidak mungkin ditolak. Sesungguhnya aku telah memberikanmu untuk umatmu bahwa aku tidak akan membinasakan mereka dengan sunnah yang umum. dan aku tidak akan menyerahkan kekuasaan mereka kepada musuh selain kepada diri mereka sendiri. Yastabihu baydatahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Seandainya telah berkumpul orang-orang kafir dari semua penjuru untuk menguasai mereka, ini tidak akan mungkin sampai sebagian mereka membinasakan sebagian yang lainnya dan sebagian mereka mencela sebagian yang lainnya. Jadi umat Islam, kata Rasulullah SAW, tidak mungkin bisa dikalahkan oleh musuh melalui satu peperangan sebagaimanapun dahsyatnya, kecuali umat Islam ini akan hancurnya oleh sesama umat Islam sendiri dengan cara berperang satu sama lain atau mencela satu sama lain. Dari hadis ini jelas bahwa persatuan umat merupakan ismah laha, merupakan pemelihara bagi umat ini dari musuh-musuhnya. Sebab apabila umat Islam ini berpecah belah, lalu terjadilah berfirqah-firqah dan bermusuhan antar sesama mereka, maka Allah akan memberikan kekuasaan kepada musuh-musuhnya untuk menguasai mereka. Ini satu kesimpulan atau satu akibat yang pasti, karena kekuatan umat Islam ini fi hadhil hal la tattaju ilal ahda. Karena kekuatan umat Islam ketika satu sama lain berperang atau berpecah belah, ini kekuatannya tidak diarahkan untuk menghadapi musuh, tetapi justru untuk menghadapi dirinya sendiri. Maka sebagian umat Islam menghancurkan umat Islam yang lainnya, dan ini hal yang sangat diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Tapi ini terjadi. Inilah pembahasan tanda-tanda kiamat yang selanjutnya berupa bahwa umat Islam ini akan dikeroyok oleh bangsa-bangsa lain. Pembahasan berikutnya yang termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah al-khusuf, al-khasaf, al-qadab, wal-masakh alladhi yu'aqibullahu bihi aqwaman min hadhil ummah. Ada tiga bencana. Pertama khasaf, kedua qadab, yang ketiga adalah masakh. Yang ini merupakan akibat yang Allah berikan kepada umat ini karena kemaksiatan mereka. Faqad qala Rasulullah SAW li Auf bin Malik wa kana an dhaka fi ghazwati Khaybar u'adud sittan baina yaday sa'ah fa dhakaraha wa minha istifadatul mal hatta yu'ti ar-rajulu mi'ata dinar fa yudhillu sakhitan. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah melimpahnya harta, sampai ada seseorang yang mau memberikan 100 dinar emas, maka dia memandangnya sedikit. Si pemilik harta mencari seseorang yang fakir yang bisa menerima sedekah hartanya, tapi tidak ditemukan. Rasulullah SAW bersabda kepada Amr bin Malik ketika itu pada waktu perang Khaybar, kata Nabi SAW, hitung olehmu 6 peristiwa sebelum terjadinya hari kiamat. Lalu Nabi SAW menjelaskan, di antara yang 6 ini adalah melimpahnya harta sehingga seseorang memberikan 100 dinar tetapi itu hanya mengundang kemarahan yang diberikannya. Ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya dalam Kitabul Jihad, bab ma yuhdaru minal ghadar. terlihat dalam Jami'ul Usul juz 10 halaman 412. Di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyatakan, "La taqumu as-sa'ah hatta yaqthura fikumul mal, fayufidu hatta yahumu rabbul mal may yaqbalu minhu sadaqah wa yud'a ilayhi ar-rajul fayaqul la urabbi liman, la urabbi lima li fihi." Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi SAW, sebelum harta diantara kalian melimpah. Maka saking melimpahnya sampai-sampai ada pemilik harta yang merasa kesulitan untuk mencari orang yang mau menerima sedekahnya. Lalu dipanggillah seseorang untuk menerima harta itu, tapi orang itu mengatakan, "Saya tidak butuh ini sekarang." Hadis ini riwayat Muslim dalam kitab Zakah, bab at-targhib fi sadaqah qabla alla yujad may yaqbaluha. Hadisnya nomor 1012, juz 2, halaman 701. Yang dimaksud dengan yahum rabbul mal ay yahzanuhu, artinya sedih si pemilik harta. Li'annahu la yajidul muhtaj alladhi yabdhulu lahu malah al-mal. Dia sedih karena dia tidak menemukan orang yang butuh terhadap hartanya. Sedangkan la urabbi li fihi, maksudnya la hajata li bihi, artinya saya tidak butuh lagi sekarang. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Harith bin Wahab, dia menyatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, tasaddaqu fayushiku ar-rajulu yamshi bi sadaqatihi. Fayaqulu alladhi u'tiha law ji'tana bil ams qabiltuha. Fa amma al-an fala hajata li biha fala yajidu man yaqbaluha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bersedekahlah kalian, sebab hampir-hampir tiba masanya seseorang berjalan membawa sedekahnya, maka orang yang diberi sedekah itu berkata, 'Seandainya engkau datang kepada kami kemarin, pasti kami akan terima. Adapun sekarang saya tidak butuh lagi.' Maka orang itu tidak menemukan orang yang menerima sedekahnya." Ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan lafaz yang barusanlah lafaz Imam Muslim. Kata muallif, itu tadi semua tiga hadis yang menjelaskan bahwa salah satu tanda kiamat adalah melimpahnya harta sehingga tak ada lagi orang yang mau menerima sedekah orang lain. Kata muallif, wa yabdu anna hadha yaqau fi akthar min zaman. Faqad waqa'a fi asri Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an. Faqad akhraja Ya'qub bin Sufyan fi tarikhihi min tariq Umar bin Usaid bin Abdul Rahman bin Zaid bin Al-Khattab. Qal, la wallahi ma mata Umar bin Abdul Aziz hatta ja'ala ar-rajulu ya'tina bil malil 'azim fa yaqul ij'alu hadha haythu tarawna fil fuqara fama yubrahu hatta yarji'a bi malih yatadhakkaru may yad'u fihim fala yajidu fayarji'u bih. Qad aghna Umar bin Abdul Aziz an-nas. Wa sayati inda dhikri al-Mahdi iradul ahadith allati tadhkuru annahu sayakunu khalifah yahsawu al-mala haswan. Wa sayati inda dhikri Isa dhikru al-ahadith allati tadhkuru istifadat al-mal fi waqti hatta la yaqbaluhu ahad. Mungkin bahwa hal ini terjadi di beberapa waktu, Yang jelas ini telah terjadi pada zaman Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Ya'qub bin Sufyan dalam kitab tarikhnya meriwayatkan sebuah riwayat, sebuah asar dari jalan Umar bin Usaid bin Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab. Dia berkata, tidak, demi Allah, tidaklah mati Umar bin Abdul Aziz sehingga seseorang membawa harta yang sangat banyak untuk disedekahkan. Lalu dia berkata, ini berikan harta ini kepada orang-orang fakir yang kamu lihat. Maka dia tidak pergi, dia tidak diterima hartanya atau tidak pergi sebelum sampai-sampai dia pulang dengan hartanya, karena tidak ada lagi yang menerima sedekahnya itu. Lalu dia ingat, siapa mayyadhu fihim, siapa orang yang meletakkan harta itu ke tengah-tengah mereka, maka dia tidak menemukan siapapun, lalu dia kembali lagi dengan hartanya. Maka Umar bin Abdul Aziz telah membuat manusia itu kaya. Orang-orang yang dibawa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz betul-betul seluruhnya merasakan pemerataan ekonomi secara adil dan merata, sehingga tak ada lagi mustahiquz zakah. Tidak ada lagi orang yang mustahik zakat, yang miskin, semuanya tercukupi seluruh kebutuhannya. Insya Allah nanti ketika menjelaskan Al-Mahdi akan diterangkan hadis-hadis yang akan menerangkan hal ini, bahwa akan muncul khalifah yang akan mampu memberikan pemerataan ekonomi atau harta. Juga akan dijelaskan ketika menerangkan Isa bin Maryam hadis-hadis yang menerangkan tentang melimpahnya harta pada waktu itu, sehingga tidak ada lagi seorang pun yang mau menerima sedekah. Inilah tanda kiamat yang berikutnya, yaitu melimpahnya harta. Setelah itu akan terjadi tiga hal lagi setelah itu. Pertama, taslimul khasah. Kedua, faswut tijarah. Ketiga, qat'ul arham. Taslimul khasah itu artinya penyerahan khusus. Menyerahkan kepada orang-orang khusus, tidak kepada orang umum. Kemudian tambah menyebarnya niaga, perdagangan, dan terputusnya silaturahmi. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina yaday sa'ah taslimul khasah wa fashu tijarah hatta tu'ina al mar'atu zawjaha 'ala tijarah wa qat' al arham wa shahadat az-zur wa kitman asyhadatil ha wa dhuhuril qalam. Kata Nabi sallam, sesungguhnya sebelum terjadinya hari kiamat akan ada pertama taslimul khasah, penyerahan secara khusus. Bukan memberikan salam kepada yang dikenal. Di bawah itu ada di bawah mana? Tadi para berikutnya boleh. Al-Yuslima Muslim illa ala bawah. Memberikan salam kepada orang-orang khusus. Ya, baik. Jazakallah. Jazakallah. Sudah saya. Ya, tak anda dia nanti. Amin. Salam kepada orang khusus, orang yang dikenal saja. Kepada yang tidak dikenal, cuek. Ini terjadi ya. Iya, sah. Bahkan sekarang kepada yang dikenal juga, cuek juga. Yang pertama adalah salam kepada orang-orang khusus. Kedua, semakin menyebarnya, berkembangnya perniagaan sampai seorang istri membantu suaminya dalam hal perniagaan. Ini juga banyak, sudah terjadi. juga terputusnya silaturahmi, juga persaksian palsu dan menyembunyikan persaksian yang hak, serta munculnya kalam. Kita harus cari syarah apa yang dimaksud munculnya kalam. Apa mungkin muncul tulisan-tulisan, buku-buku atau artikel-artikel di media massa dan seterusnya. Wallahu'alam. Bisa nanti lihat dalam silsilah hadis sahihah, juz kedua halaman 250, hadisnya nomor 647. Soalnya mungkin ada penjelasan di sana yang dimaksud dengan duhurul kalamin. Wa muraduhu bitaslimil khas ayyuslimal muslimu illa ala ma ya'rifuhu. Ayyusallimal muslimu illa ala ma ya'rifuhu. Alla yusallimal muslimu illa ala ma ya'rifuhu. Yang dimaksud dengan salam secara khusus artinya, seorang muslim tidaklah bersalam kecuali hanya kepada orang-orang yang dikenalnya saja. Sebagaimana dalam hadis lain yang diriwayat oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna min asyratis sa'ah idza kanat at-tahiyyah 'alal ma'rifah." Sesungguhnya kata Nabi SAW, di antara tanda-tanda kiamat adalah apabila penghormatan itu hanya kepada orang-orang yang dikenal saja. Dalam riwayat lain, Nabi SAW menyatakan, ayyusallimar rajulu ala rajul, la yusallimu alaihi illa lil ma'rifah. Tidaklah seseorang bersalam kepada orang lain, dan tidaklah dia bersalam kecuali hanya kepada orang-orang yang dikenal. Itu pun dikutip oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah Al-Hadis Sahihah juz 2 halaman 252. Wa hadha alladhi akhbara Nabi Rasul sallam qad waqa'a kulluhu min qabl wa huwa dhahirun mushahadun fi zamanina wa huwa fi kasratin bi itradin wa zbiyadin wallahu musta'an. Ini adalah berita yang dikabarkan oleh Rasul SAW dan ini telah terjadi seluruhnya sejak beberapa waktu yang lalu. Dan ini zahir, nyata, disaksikan pada zaman kita dan ini akan tambah banyak dan akan tambah banyak. Wallahul musta'an. Inilah yang ke-10 ya, yaitu salam khusus serta menyebarnya perdagangan dan terputusnya silaturahim. Yang berikutnya adalah ikhtilalul maqais, yaitu ikhtilal al-maqais, salah atau tidak tepatnya maqais, standarisasi penilaian terhadap seseorang. Tidak menerapkan apa yang kita bahas kemarin dengan istilah the right man on the right place. Please. The right man on the right job. Kata mu'alif, akhbarana Rasul Salam annal maqayis allati yuqawwamu biha rijal takhtalu qabla qiyamis sanah. Fa yuqbalu qawl al-kadhiba wa yusaddaku wa yuraddu ala sadiq khabaruhu wa yu'tamanu al-khawna ala al-amwali wal-a'ram wa yukhawwanu al-umana wa yuttahamun wa yatakallamu at-tafihun at-tafahuna min ar-rijal fil qadaya allati tahummu amatun nas fala yuqaddimuna illa al-ara al-fujjah wa la yahduna illa lil umur al-muawwijah. Faqad akhraja al-imam Ahmad wa ibn Majah wal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayati 'alan nasi sanawat khida'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضه. Nabi SAW mengabarkan bahwa standar penilaian yang diterapkan oleh orang-orang ini akan salah sebelum terjadinya hari kiamat. Maka pada zaman itu akan diterima ucapan orang-orang yang dusta dan dipercaya, dibenarkan ucapannya. Sebaliknya, kabar yang bersumber dari orang terpercaya ditolak. Orang yang khianat diberi amanat tentang masalah harta dan jabatan. Sebaliknya, orang yang amanah, yang terpercaya, dianggap khianat dan dituduh. Orang-orang bodoh dari beberapa tokoh akan berbicara tentang masalah qadaya, masalah apa? Hukum yang itu menjadi kepentingan semua manusia. Maka mereka tidak menomorsatukan dalam hal menetapkan hukumnya, kecuali menomorsatukan pandangan-pandangan bodohnya. Mereka tidak memberikan petunjuk kecuali kepada urusan-urusan yang menyimpang. Sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah serta Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada manusia beberapa masa pengkhianatan atau penipuan. Pada masa-masa itu, orang yang suka berdusta dipercaya, dan orang yang jujur justru didustakan. Orang yang khianat diberi amanat, orang yang jujur dianggap khianat. Dan orang-orang ruwaibidhah akan banyak berbicara pada masa itu. Qila, sahabat bertanya, wa marwaibidhah, apa yang dimaksud dengan arwaibidhah? Qala ar-rajulut tafah yatakallamu fi amril ama, yaitu orang kafah, orang gembel, yang tidak berpendidikan, yang bodoh, berbicara tentang urusan umat. Ini bisa dilihat dalam silsilah al-ahadis as-suhihah, juz 4 halaman 508, hadis yang nomor 1887. Kata mu'alif, wa man ta'ammala fi ahwali alamin al-yawma wajida annana na'ishu hadzal asr alladhi akhbara ar-rasul sallallahu anhu fal kadhibah min al-kuffar wal musyrikin alladhina yamlikuna wakalatil anba wal ida'at وَمَنْ عَلَى طَرِيقِهِمْ يُصَدَّقُونَ وَأَهْلُ الصِّدْقِ وَالْعَدَلِ يُكَذَّبُونَ وَالْأُمَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ تَضَعُ أَمْوَالَهَا فِي أَيْدِ الْخُوَانَةِ الْكَفَرَةِ وَيُؤْتَمَنُونَ عَلَى ذَلِكَ وَيُخَوَّنُ الْمُسْلِمُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وقد تكلم في شؤون العالم التفهون من الرجال وقادوه قيادة هو جاء تشيك أن تدمر البشرية جماعة. Apa yang dimaksud dengan arwaibidhah? Rasul SAW menyatakan, ini sudah tadi ya. Dan barang siapa orang yang memperhatikan kondisi dunia kita pada hari ini, maka akan ditemukan bahwa kita hidup pada zaman tersebut, zaman yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW ini, yaitu orang-orang yang pendusta dari kalangan orang-orang kafir dan musyrik, yang mereka itu memiliki, menguasai dunia komunikasi atau pers, anba, berita-berita, baik media-media cetak ataupun media elektronik, dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj atau konsep hidup mereka, orang-orang seperti itu dipercaya beritanya. Baik dalam majalah, dalam koran, dalam TV, dalam internet, semua berita yang bersumber dari mereka terpercaya. Bahkan sekarang berita yang dianggap akurat itu bukan dari stasiun televisi Muslim, nggak ada Muslimnya. Tapi dari orang-orang kafir, CNN, HBO ya, apalagi dan seterusnya. Itu dianggap akurat. Sedangkan orang-orang yang siddiq, yang jujur dan adil, dianggap berdusta. Umat Islam menyimpan hartanya, saham-sahamnya di tangan orang-orang kafir, di tangan orang-orang pengkhianat yang kafir. Banyak orang yang menyimpan saham itu bukan umpamanya di perusahaan-perusahaan muslim, tapi justru di perusahaan-perusahaan kafir. Makanya kita lihat umpamanya walaupun ada BMI, bank yang mengatasnamakan Islam, tetapi tidak selaku bank-bank konvensional. Dan mereka diamanati. Orang-orang kafir yang khianat dalam hal harta ini diamanat. Sedangkan orang-orang muslim dianggap khianat. Dan tidak diberi amanat sedikit pun dalam hal itu. Juga dalam masalah perkembangan dunia internasional, telah berbicara orang-orang tokoh-tokoh yang bodoh, yang kata orang-orang kurang cerdas. Sedangkan kita membutuhkan tokoh-tokoh yang cerdas. Mereka memimpin waqaduhu qiyadatan. Mereka memimpin dengan kepemimpinan yang hampir-hampir kepemimpinan yang mereka lakukan itu menghancurkan kehidupan kehidupan manusia seluruhnya. Inilah kesalahan penilaian terhadap manusia dalam hal pengembangan amanah